إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تعلم كم باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan sekutu-sekutu dalam keadaan kalian mengetahui. Qala al-Muslim rahimahullah ta'ala qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala huma fil ayat dalam ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. الأنداد هو الشرك. الأنداد itu adalah الشرك kesyirikan. Dalam ayat telah kita sebutkan makna dari andad, antaranya al-mithl wal-nadhir, yang semisal, yang serupa. Dan juga makna andad adalah yaitu syirku. Jangan bersekutukan Allah. Dan juga diantara maknanya fala tajul bandada, yaitu kau jadikan seorang memiliki kelebihan sekufu dengan Allah, yang kalian mentaati mereka dalam bermaksud kepada Allah. Kata Ibn Abbas, kita ayah landan wa syirku akhfa min dalil namli ala sofatin bisawda fi dulmatin lain. Wa syirku akhfa, yang lebih samar, lebih samar, lebih tersembunyi, khafi, dari dalil namli. Dabib al-namli itu asar, bekas langkah-langkah kaki dari namun, dari semut. Dan dua disebutkan saudah, semut hitam. Namlatus saudah, semut hitam. Ala safratin saudah, di atas batu yang sauda, yang hitam. Fi dhulmatil lail, di dalam kegelapan malam. Maka tidak bisa kita melihat. Ini perumpamannya khufinya, samarnya kesyirikan, lebih samar dari bekas langkah-langkah semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Tidak bisa kita melihat. Sekalipun itu ada lampu, ada semut hitam berjalan di atas batu hitam, tidak kelihatan. Apalagi di malam, di kegelapan malam. Wa huwa an taqul, yaitu engkau mengatakan, engkau mengatakan, ini penjelasan dari syirik. Al-andad wa syirik, fala taj'alillahi andad, janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad, ya syirik, sekutu. Contohnya, engkau mengatakan wallahi wa hayatik ya fulan wa hayatik. Engkau mengatakan wallahi dan demi Allah wahayatika, dan demi hidupmu wahai fulan, wahai hati dan hidupmu. Ini termasuk ucapan-ucapan kesyirikan. Wallahi wahayati, karena menggandengkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Wallahi wa fulan, maka ini ya boleh, tidak diperbolehkan. Wa taqul, atau kau mengatakan, laula Kulaibah hada la atana al-lusus, kalau tidak ada anjing kecil ini, tersekir dari kal Kulaibah, anjing kecil ini, la atana al-lusus, sungguh kami akan kedatangan maling, kemalingan, kecurian. Kalau enggak ada anjing ini, kita sudah kecurian. Demi Allah dan demi hidup wahai fulan, walaula baqtu fiddar la atana nusus, kalau sekiranya enggak ada bak, enggak ada bebek di rumah, la atana nusus, sungguh kita akan kecurian, kedatangan maling, kemalingan. Ini adalah semua ucapan-ucapan kesyirikan, mengandung kesyirikan. Wa qawlu rajul li sahibihi, dan ucapan seseorang kepada sahabatnya, masyaallahu wa syi'ta, masyaallah, apa yang dikehendaki Allah, wa syi'ta, dan engkau kehendaki. Wa qala ar-rajul law Allah wa fulan, kalau sekiranya bukan karena Allah dan fulan, wala tajal fiha fulanan, dan janganlah engkau menjadikan padanya fulan. Wa hadha kulluhu bi syirkun, maka ini semua adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Namun disebutkan dalam atsar ini adalah atsar yang dhaif, diriwayatkan Syekh Al-Albani. Dan di dalam ucapan ini dari Ibnu Abbas, beliau menjelaskan tentang adat adalah maknanya syirik. Dan kesyirikan ini lebih samar dari asar, bekas langkah kaki dari sumur hitam di atas batu hitam di kegelapan malam, ibarat samarnya kesyirikan. Dan sebutkan contoh-contoh syirik dalam lafaz, syirik dalam pengucapan, seperti menggandengkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk dengan huruf ataf waw. Jadi kalau summa maka boleh, tapi kalau waw, karena waw itu mutlakul jam'i dalam bahasa Arab, memiliki penggabungan penggandengan yang mutlak. Adapun summa maka boleh, seperti masyaallahu wa syi'ta, ini enggak boleh. Tapi kalau masyaallahu summa syi'ta, maka ini boleh, karena beda makna waw dan summa. Kalau waw itu menggandengkan secara mutlak, adapun summa penggandengan ini setelah yang pertama, ada jarak, ada mulanya, ada waktunya. Masya Allah, kemudian kehendak kamu, kehendak Allah dan kehendak, kemudian kehendak kamu. Tidak, kalau mengatakan kehendak Allah dan kehendak kamu, maka tidak boleh. Tapi kalau kehendak Allah kemudian kehendak kamu, maka ini boleh. Syirkun khufi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar. itu ada dua. Disebut Syekh Al-Fauzan ada dua. An-naul awwal syirkun fil maqasid wan niyyah. Syirik di dalam maqasid, tujuan dan niat. Oh, ini samar, lebih samar lagi. Karena tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Masalahnya dalam hati. Syirkun fil maqasid, tujuan dan niat. Wa hadha khafiyun li'annahu fil qulub. Dan ini sama, kan sebetulnya syirik ini itu ada dalam hati. Banyak orang syiriknya karena tujuan, seperti tujuannya dunia. Kita enggak tahu, ternyata dia menjalankan itu, melaksanakan amalan ibadah tersebut qasdnya, niatnya untuk dunia, bukan untuk Allah. Wal qulub la ya'lamu ma fiha illa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hati, tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam hati itu kecuali Allah. Seperti kata Syekh, alladhi yusalli, orang yang sholat, lakin yusalli riya'an sum'atan. Namun dia melaksanakan sholat, dia sholat karena riya. Siapa yang tahu hati orang? Mungkin kita melihat secara zahir orang sholat ke masjid khusyuk, tuma'nina. Kalau kita melihat ikhlas orang yang sholat, bagus sholatnya, tuma'nina. Tetapi ternyata niatnya itu riya. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka ini syirik khafi, syirik yang samar. An-nau tsani, jenis yang kedua, syirikun khafi. Khafi bukan maknanya di sini enggak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Khafi li'annahu la ya'lamuhu katsirun minan nas, karena sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Wa huwa asyirku fil alfaz dun al-intiqad, yaitu syirik di dalam pelafazan, syirik dalam lafaz, syirik dalam pengucapan, bukan intiqad, bukan intiqad. Kadang-kadang intiqadnya sahih, tetapi dalam pengucapannya itu syirik. Dan banyak orang enggak tahu kalau itu syirik. Seperti kalau seandainya tidak ada anjingku, sudah habis isi rumahku, ini kalau syirik. Banyak orang enggak tahu. Seperti disebutkan tadi, kalau sekiranya enggak ada kamu, saya sudah mati. Ini lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan. Karena menisbatkan apa? Kepada kamu, bukan kepada Allah. Menisbatkan selamanya dari kecurian kepada anjingnya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini khafi. Dari sisi mayoritas manusia tidak mengetahui itu adalah kesyirikan. Atau contoh yang tadi dalam alfaz, masyaallah wa syi'ta, demi kehendak Allah dan kehendakmu. Ini juga lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan. Dinamakan khafi karena sedikit orang yang memperhatikan perkara ini. Syarh dalam syarah disebutkan, bayana Ibn Abbas radhiyallahu anhu an hadza kullahu min asy-syirk, bahwasanya ini lafaz yang disebutkan tadi adalah termasuk dari kesyirikan. Wa huwa al-wadi al-yawm ala al-sunn kathir mimman la ya'lam at-tauhid, yang terjadi pada hari ini. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan di zaman beliau, berapa tahun yang lalu, lebih tahun 1800-an, terjadi pada hari ini ucapan-ucapan tersebut diucapkan oleh manusia la ya'rifu, yang mereka tidak mengetahui tauhid wala syirk, dan tidak mengetahui kesyirikan, tidak tahu apa itu tauhid, tidak tahu apa itu syirik. Padahal bahlihal dibur, maka perhatikanlah tentang perkara ini. Fa'innaha minal munkar al-azim, karena perkara-perkara ini termasuk kemungkaran yang besar. Alladhi yajibu an-nahyu anhu, yang wajib untuk melarang darinya, untuk kita peringatkan orang darinya, untuk kita menjauhi perkara ini, perkara syirik di dalam lafaz. Wa taghlidu bihi, dan peringatan keras kepada orang-orang yang mengucapkan ucapan syirik ini. Liqaunihi akbar minal kabair, karena syirik ini akbar minal kabair, termasuk dosa-dosa besar, lebih besar dari dosa-dosa besar. Syirik asghar itu juga termasuk kabair, bukan karena asghar lalu katakan kecil. Syirik asghar kan dosa kecil saja, yang besar itu syirikun akbar, dosa besar. Adapun syirikun asghar, dosa kecil, nah, jangan diremehkan, bahkan termasuk dosa besar. Syirik asghar itu termasuk dosa besar. Syirik asghar sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, syirik asghar itu termasuk dari kabair, bahkan akbar min al-kabair. Itu menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mencuri, memukul orang, mengambil, rampas harta orang, ini juga kabair. Tapi terkait dengan haknya manusia. Tetapi lafaz-lafaz seperti ini yang masuk kategori syirkun asghar, ini berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengambil sebagian hak Allah Subhanahu wa taala, ini kan kepada makhluk. Wahada min Ibn Abbas tanbihun, ini dari Ibn Abbas tanbih sebagai tanbih, peringatan kepada kita. Bil adna syirki ala ala, dengan syirik yang paling kecil terhadap syirik yang paling besar. Tanbih dari Ibn Abbas tentang syirik kecil, maka perlu kita perhatikan, perlu kita pentingkan, tidak bermudah-mudahan dalam perkara ini. Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab yang mustafid, يستفاد من هاتين الآيتين ما قال ابن عباس رضي الله عنهما مسائل كثيرة. يأخذ الفائدة dari آيات dua آيات sebelumnya dengan أثر dari عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. Beberapa masalah Jadi dalam ayat yang disebutkan dan asal dari Ibnu Abbas yang kita sebutkan tadi, asalnya innalillah, asal yang dhaif diriwayatkan Syekh Al-Albani bin Allah Ta'ala dan yang lainnya. Masalah yang pertama, anna tauhid huwa a'zam ma'mur bihi, lianna Allah bada'a bihi fi awwal nida fi mushaf asy-syarif. Bahwasanya tauhid itu adalah a'zam ma'mur bihi, perkara perintah yang paling besar, perintah yang paling besar yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya adalah tauhid, adalah menunggalkan Allah, ifradullahi bil ibadah, tauhid semua, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, wa tauhid asmaul husna, hendaknya mentauhidkan Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang kita ibadahi, tauhid. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai tauhid di awal nida fi mushaf asy-syarif, di dalam panggilan pertama kali di dalam Al-Qur'an adalah tauhid. Seperti di dalam soal alam, ayat yang pertama kali turun bukan tauhid, bagaimana ikrarkan tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Demikian juga surah Al-Fatihah itu tergantung dalam yang tiga tauhid. Bahkan Al-Qayyim rahimahullah Ta'ala mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu seluruhnya tauhid. Al-Qur'an seluruhnya tauhid. Makanya adalah perintah yang paling besar. Allah perintah kepada manusia, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Masalah yang kedua, di dalam ayat menunjukkan tentang ikrar tauhid rububiyah, penetapan tauhid rububiyah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, jangan menjadikan Allah sebagai tandingan, sekutu. Wa antum ta'lamun. Bila ayat dalilun ala anna ikrar bi tauhid rububiyah la yakfi fi tauhid, bahwasanya penetapan rububiyah tidaklah cukup, mencukupkan dalam tauhid, hanya menyatakan bahwasanya Allah mencipta, Allah memberi rezeki, tidaklah mencukupkan tauhid seseorang. Orang-orang musyrikin mereka mengikrarkan tauhid rububiyah, meyakini Allah mencipta. Ketika ditanya, "Walan sa'atahu man khalaqa as-samawati wal ardha yaquluna Allah." Tanya mereka orang miskin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, layak pun Allah. Sungguh mereka mengatakan Allah. Yang berizki siapa? Allah. Yang mengatur alam, Allah. Mereka mengikrarkan itu, tapi itu tidak cukup. Tauhid seseorang, karena tauhid yang utama yang diseru oleh para rasul bukan tauhid rububiyah. Tidak perlu diseru kepada mereka, diseru kepada tauhid rububiyah, karena mereka fitrah mengakui. Tetapi tauhid uluhiyah dalam masalah ibadah ini yang mereka menyimpang, yang mereka beribadah kepada berhala-berhala, kepada malaikat dan jin, kepada pohon dan batu. Lianna Allah akbar anna al-musyrikina ya'lamuna hadza. Karena musyrikin mengetahui ini, wa antum ta'lam, dalam keadaan kalian itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala pencipta. Maka dalam ayat ini ada ikrar tauhid rububiyah oleh mereka orang musyrikin, namun tidak cukup. Dikatakan mereka bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan mereka tidak menetapkan tauhid rububiyah. Masalah yang ketiga, di dalam ayat jadikan dalil tauhid rububiyah ala tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah, karena dalam ayat itu menunjukkan tauhid rububiyah, menyatakan Allah sebagai pencipta. Dan tauhid rububiyah itu oleh ulama terkadang dijadikan sebagai dalil terhadap tauhid uluhiyah. Dan banyak disebutkan oleh para ulama berdalilkan tauhid rububiyah terhadap tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah itu merupakan wasilah kepada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah wasilah, tauhid uluhiyah gaya dan puncak dari tauhid, itulah yang diinginkan. Kemudian masalah berikutnya yang keempat, annahu la yakfi al-amru bitauhid, tidak cukup hanya memerintahkan kepada tauhid, bala budda min nahyi asy-syirk, bahkan mesti dan harus melarang dari kesyirikan. Tidak bisa hanya mengajak manusia untuk bertauhid. Kita beribadah kepada Allah saja, beribadah kepada Allah, salat, puasa, ibadah kepada Allah, tetapi tidak melarang dari kesyirikan, cukup. Karena Allah Subhanahu wa taala menggantikan dalam ayat, demikian pula hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah kepada tauhid digandengkan dengan larangan dari syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa istanibu at-taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Semua. Demikian pula hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan perintah tauhid juga larangan dari kesyirikan. Maka tidak cukup seorang mengatakan kepada tauhid tanpa dia melarang dari kesyirikan. Masalah yang kelima, an hadhihi al-alfaz, lafaz-lafaz yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas seperti asbuhat tadi Allahu hayatika laula Kudai bahada, latar khusus dan yang lainnya. Tajri ala al sinati kathir minan nas, ini terjadi atau diucapkan oleh sebagian besar dari lisan-lisan manusia, dan ia minas syirki, dan itu termasuk dari kesyirikan. Lakinnahu syirkun asghar, namun syirik asghar, bukan syirik akbar. Bukan syirik akbar orang mengatakan masya Allahu wa syi'ta laula Hulaibah, kalau sekiranya tidak ada anjing rumah kecurian. Ini bukan syirik akbar, tapi syirik asghar. Kemudian masalah yang keenam, fihi anna as-salaf yastadilluna bil ayati an-nazilah bisyirkil akbar ala syirkil asghar. Kaum salaf mereka berdalilkan dengan ayat-ayat yang turun fi syirkil akbar, turun untuk syirik akbar, dijadikan dalil juga kepada syirik asghar. Jadi para salaf mereka beristidlal menjadikan dalil ayat-ayat yang ayat itu turun kepada perkara-perkara kesyirikan akbar, tetapi juga digunakan sebagai dalil untuk syirik asghar. Sebagaimana Ibn Abbas mendalilkan ayat fala tajal la yadawatu ta'lamun, ini adalah syirik akbar. Namun beliau mendalilkan maknai ada ayat ini dengan syirik asghar, syirkul khafi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Dari Umar bin Khattab yang benar, bukan Umar tapi Ibn Umar, ini keliru Syekh, keliru Syekh dalam menyebutkan hadis ini dari sahabat An Umar, yang sahih adalah Ibn Umar, dari Ibn Umar bukan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, tapi anaknya Ibn Umar. Biasa ulama salah di dalam menyebutkan sahabi ataukah riwayat hadis, dan mereka menulis kitab itu dari hafalan, seperti Ibnu Taimiyah yang terkadang salah azul merujuk di dalam riwayatan hadis, riwayat ini terkadang beliau salah manusia, seperti di sini saya menyebutkan Umar bin Khattab, padahal yang benar adalah Anabillah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabda man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Rawi Tirmidzi wa hasanahu wa sahhahu al-Hakim. Wa sanna Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersumpah bi ghairillah, kepada selain nama Allah, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir atau dia berbuat kesyirikan. Barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah kepada kafir, maka sungguh dia telah kafir atau asyrak, atau dia telah berbuat kesyirikan. Hadithin hari disebutkan Syekh adalah hadith yang sahih lewairihi. Hadithnya dia yang sahih, ada pemuatnya dan hadis-hadis yang lain. Bahwasanya orang yang bersumpah seperti bersumpah kepada malaikat, wal malaika, wabil malaika, wabil rusul, atau wabil zaid, sumpah-sumpah yang menyebutkan nama selain nama Allah, maka dia telah berbuat kafir atau berbuat kesyirikan. Di sini disebutkan kafara atau asyraka. Disebutkan Al-Fauzan, perkara ini imma karena ragu dari rawi, ada ragu dulu apakah Rasulullah mengatakan kafara atau mengatakan asyraka, atau au bimana waw, atau atau di mana waw dan. Jadi kemungkinan yang pertama itu mungkin karena ragu dari rawi, syak apakah Rasul mengatakan kafara atau asyraka, sehingga disebutkan kafara asyraka. Mungkin dia ragu, ataukah au ini bermakna waw, au atau bermakna waw dan au atau, ataukah di sini makna au itu maknanya waw atau. Faqad kafara wa asyraka, sungguh dia telah kafir dan telah syirik. Dan yang dimasukkan di sini syirik adalah syirik asghar, syirik asghar bukan syirik akbar, bukan syirik akbar. Dan juga disebutkan oleh Syekh Rahman bin Hasan dalam penjelasan bahwa dakwah perawasroja ada ihmal, ada kemungkinan itu ragu dari rawi, atau kemungkinan au bimana wau. Wayakun min al kufri alladhi wa min al kufur akbar, dan kufur di sini adalah kufur duna kufur akbar, bukan kufur akbar. Kama huwa min syirik al-asghar, sebagaimana juga syirik, nah syirik asghar bukan syirik akbar. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis dan Nabi SAW di sini faqad kafara itu bukan kufur akbar, atau asyraka dan juga bukan syirik akbar. Jadi kufur duna kufrin atau syirik asghar. Kecuali nanti dengan keyakinan dia bersumpah kepada Sang Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini yang dia bersumpah dengannya itu bisa mengabulkan permohonannya, bisa mendatangkan manfaat dan merubah bahaya, maka ini termasuk syirik akbar. Akbar. Adapun sekedar bersumpah dengan selain nama Allah, maka termasuk asghar. Bersumpah termasuk dari nam syirik fil alfaz, syirik dalam lafaz. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, qala Ibn Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, li an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi sadiqan. Kata Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah kadiban, dusta. Aku bersumpah dengan nama Allah tapi dusta sumpah. Ahabu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku senangi, min anna ahlifa bighairihi sadiqan, aku bersumpah kepada selain Allah sadiqan, dalam keadaan benar. Benar sumpahku itu. Allah bin Mas'ud. Riwayat ini atau asar dari Abdullah bin Mas'ud ini disebutkan adalah dhaif. Dhaif dikeluarkan oleh Abdul Razzaq Tabrani min tariq Barra bin Abdul Rahman an Ibn Mas'ud. Barra bin Abdul Rahman tidak mendengar Abdullah bin Mas'ud. tidak ada sama. Beliau mendengar hadis dari Abdullah bin Mas'ud, jadi terputus sanadnya. Dan ada riwayat yang lain dari Abu Nu'aim, dari Barra bin Abdurrahman Al-Hammam, ada perantaranya Hammam, namun dalam sanadnya ada matruk, ditinggalkan hadisnya sehingga tidak bisa menguatkan azhar yang pertama. Jadi azhar ini adalah azhar yang dhaif. Wa min ma'lum anna al-halib billahi kadhiban min al-kaba'ir. Sesuatu yang ma'lum, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dusta, itu termasuk kaba'ir. Bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta termasuk dosa besar. Wallahi saya melihat fulan, padahal enggak melihat. Wallahi si fulan yang mengambil barang si fulan, padahal bukan. Ini kan sumpah dengan nama Allah tapi dusta, termasuk dosa besar. Lakin asyirkul akbar minal kabair wa in kana asgharan. Walakin asyirku akbar minal kabair wa in kana asgharan. Namun kata beliau Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan, bersumpah tadi dengan nama Allah tapi dusta, demi Allah harga barang ini sekian, 100 ribu, saya beli, saya jual 150 ke antum, 120 ribu, padahal dia beli cuma 50 ribu, dia beli cuma 20 ribu, supaya dapat untung banyak dengan sumpah. Sumpah bangus namanya, termasuk dosa besar. Tetapi asyirku, namun kesyirikan itu kata beliau akbar minal kabair, lebih besar dari dosa besar, lebih besar dari dosa besar. Wa in kana asghar, sekalipun itu syirik asghar, sekalipun itu syirik akbar asghar, maka dia lebih besar dari dosa besar. Maka bersumpah dengan selain nama Allah itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan bersumpah dengan nama Allah sekalipun benar, sekalipun dusta. Jadi dosa bersumpah dengan selain nama Allah sekalipun benar itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan bersumpah dengan nama Allah tapi dusta. Jadi bedanya hanya disumpah, satunya bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, dosa besar. Satunya bersumpah dengan nama selain Allah, bersumpah dengan nama malaikat, bersumpah dengan nama jin, nama ulama, kiainya, tetapi benar sumpahnya itu, maka dosanya ini lebih besar karena termasuk syirik, syirik asghar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa, kata beliau, "Lian hasanat tauhid a'zam min hasanat sidqi." Hasanat tauhid, kebaikan-kebaikan tauhid itu a'zam, lebih besar daripada hasanat sidqi, kebaikan-kebaikan dari kejujuran. Kebaikan tauhid lebih besar daripada kebaikan dari kejujuran. Wa sayyadul kadhib ashal min sayyadil syirk. Dan kejelekan dusta itu lebih ringan daripada kejelekan syirik. Kejelekan dusta lebih ringan dari kejelekan syirik. Dan sumpah kepada selain Allah adalah syirik. Sumpah al-halif bighairillahi syirkun, bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik. Rasul mengatakan man kana halifan falyahlif billah, barang siapa yang bersumpah maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah. La tahlifu bi abaikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Wal halif billahi tauhid, sedangkan bersumpah dengan nama Allah itu tauhid. Bersumpah dengan nama Allah tauhid. Wa tauhid ma hu kadzib khairun min asyirki ma hu syirkun. Dan tauhid bersama kedustaan itu lebih baik daripada syirik mahu sidikun, syirik yang disertai atau bersama dengan kejujuran. Maka tauhid bersumpah dengan nama Allah, dusta itu lebih baik daripada bersumpah dengan selain nama Allah tapi benar sumpah jujur. Walihada kana ghayatul kadhib ay ya'dila bisyirki. Oleh karena itu ghayatul kadhib, puncak dari kedustaan itu adalah ay ya'dila bisyirki, yaitu berpaling kepada kesyirikan, mengganti kepada kesyirikan, itu puncak kedustaan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah, ada tasyahadat zur al-isyrak billah, kamu mengganti syahadat zur, bersaksi palsu kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala marratain aw thalathan, dua kali atau tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamu mengganti, kamu berpaling dari bersyahadat dan bersaksi palsu kepada kesyirikan billah. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushrik billahi faka'annama kharra minas samaa'." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, faka'annama, maka seolah-olah dia terjatuh dari langit. Fatakhathafu at-thayr, lalu disambar oleh burung. Aw tahwi bihi rih, atau diterbangkan oleh angin. Fi makanin sahiq, pada tempat yang sangat jauh. Ini ibaratnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa idza kan hadza halu syirki al-asghar, fa kayfa bisyirki al-akbar al-mujibu lil khulud min nar. Kata Syekh Abdul Rahman, jika seperti ini keadaannya syirik asghar, yaitu lebih besar daripada kabair, maka bagaimana pula keadaannya syirik akbar, orang-orang yang melakukan kesyirikan besar yang mujibu lil khulud fil nar, yang mengharuskan dia, mewajibkan dia untuk masuk ke dalam neraka dalam keadaan kekal di dalam neraka. Dakwah Jibrilillah seperti dakwah seruan kepada Sayyidina Allah, berdoa kepada Sayyidina Allah, istighatsah bihi dan istighatsah kepada Sayyidina Allah Subhanahu wa taala, wa raghba ilaihi wa izal hawajij bihi, dan dia berharap kepada Sayyidina Allah, wa izal hawaijihi, dan meminta kepadanya supaya dipenuhi kebutuhannya kepada Sayyidina Allah, kepada kubur, kepada penghuni nah kuburan, kepada penguasa laut, penguasa sungai, menurut dia penunggu dia minta kebutuhannya dipenuhi, datang ke situ. Maka inilah semua syirik akbar. Kama al-wahalu al-akthar min hadhi ummah fi hadhi al-zaman wa ma qablaha, sebagaimana kondisi kebanyakan umat ini di zaman ini, zaman yang siapa? Syekh Abdurrahman. Wa ma qablaha, dan sebelumnya, min ta'zim al-kubur wa ittikhadhiha awthanan wa bina' wal bina' 'alayha wa ittikhadhiha masajida. Kondisi kaum muslimin bukan hanya di zaman Syekh atau sebelumnya, tetapi sekarang ini juga masih banyak terjadi kaum muslimin apa? Ta'zim al-kubur. Mereka mengagungkan kuburan. Ashabul kubur senang sekali datang ke kuburan, minta ke kuburan, dikit sedikit ke kuburan, mau menikahkan anaknya ke kuburan, mau menikah ke kuburan, mau ujian ke kuburan, minta supaya diluluskan ujian. Nah, kesini aku baru. Wattikhadhiha awthan, menjadikannya sebagai awthan, sebagai berhala-berhala, menyembelih di situ, sudah bernadarnya ke situ. Ini ibadah. Wal bina 'alaiha, dan membangun kuburannya, kuburan-kuburan dibangun. Wattikhadhu masajid, dan kuburan dijadikan sebagai masjid, di tempat itikaf, kemudian sholat di situ. وبناء المشاهد باسم الميت لعبارة من بنيت باسمه وتعظيمه. Dan dibangunnya kuburan, وبناء المشاهد, yang membangun monumen-monumen dengan nama mayit, dibangun monumen dengan nama orang yang sudah meninggal, imma di kuburan atau tempat yang lain, tempat terbunuhnya misalnya, kemudian dibangun situ monumennya, lalu dijadikan sebagai tempat ibadah, didatangi untuk beribadah di sana, diagungkan, dan para hajat manusia pun berdatangan kepadanya meminta. Ini adalah satu musibah yang merata menimpa kaum muslimin. Asyirkul akbar, syirik akbar, alladzi la yaqbalu, yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni pelakunya apabila dia meninggal, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibum minal kitab. Siapa yang lebih zalim? Apakah ada lain yang lebih zalim? Faman adzam, siapakah yang lebih zalim? Mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, dari orang-orang yang mengada-adakan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bi ayatihi, atau mereka itu mendustakan ayat-ayatnya. Ulaika, mereka itulah kata Allah, yanaluhum nasibum minal kitab, mereka akan mendapatkan bagiannya, memperoleh bagiannya yang telah ditetapkan dalam Alkitab. Hatta idza ja'atun rusuluna, hingga tatkala datang kepada mereka rusuluna, yaitu para malaikat, yatawaffawnahum, ia mematikan, mewafatkan mereka. Qalu ya ma kuntum tad'un min dunillah, malaikat mengatakan kepadanya, mana sembah-sembah kalian yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, mana itu, mana pohon-pohon, mana batu-batu, mana berhala-berhala, mana kuburan yang kamu sembah, yang kamu berdoa kepadanya selain Allah. Qalu dhulwanna, mereka mengatakan dhulwanna, mereka semua telah hilang, lenyap. Wa syahidu ala anfusihim, dan mereka mempersaksikan kepada diri mereka sendiri, annahum kanu kafirin, bahwasanya mereka kanu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay kufruhum, kekufuran mereka kepada Allah, biya'watihim, dengan beribadah kepadanya, kepada berhala-berhala itu. Biya'watihim man kanu ya'unahu min dunihi bidai dunia, yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Apabila qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian menyeru seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Qul innama a'budu rabbi wa la usyriku bihi ahada, katakanlah Muhammad, innama a'budu, sesungguhnya aku menyeru, aku berdoa kepada Rabbku, wa la usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukannya dengan seorang pun. Wa ha'ulal musyrikun akasul amra, adapun mereka orang musyrikin, mereka menyelisihi perkara ini. Fa khalaqu ma balagha bi ummah, maka mereka menyelisihi apa yang sampai kepada umat dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat dakwahnya para nabi, wa anal masajidillahi fala tudrimu mayahada, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bi ahada. Ini adalah seruan para nabi kepada umat, dan mereka orang musyrikin menyelisih khalafu, mereka menyelisih dakwah para nabi, apa yang sampai kepada umat. Khalifuddin rahimani wa rahimahullah. Kita sebutkan sampai sini dulu, bisa kita sebutkan pada kesempatan ini. Naqtari bihadal qadar. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.